seperti jahal, kebodohan, ketidaktahuan, atau ajz, idol, tidak mampu melakukan, ya, atau tuli, buta, itu semua yang nomor 4. Baik, telah kita pelajari itu insyaallah, dan sekarang kita akan membahas lebih dalam misal berikutnya dari nama Allah yang mulia Al-Alim. Wa mithalun akhar. Siapa yang baca? Manil qari anta? Iqra. Bismillah. Bismillah. Yang agak keras ya, Syekh, suaranya agak keras biar seantero keranggen dengar. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa mithalun akhar al-alim ismun min asma'illahi mutadamminun lil ilmil kamil alladhi lam yusbaq bi jahli wa la yalfa'uhu misdan. Qala Allah ta'ala, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhurru rabbi wa la yansa. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق. Sebentar, wait, sebentar. Antum kalau misalnya mengakhirkan lafal atau kalimat itu tanwin sama seperti Al-Qur'an, jumlatan wa tafsila gitu. Ya. Yeah. Terus العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا sawa'un ma yata'allaq bi af'alihi. Yang benar antum baca apa tadi? Sawa'un. Sawa'un ma yata'allaq. Ku-nya mana? Enggak kedengeran. Sawa'un ma yata'allaq bi af'alihi aw af'ali khalqihi. Enggak. Kalau antum berhenti di situ, aw af'ali khalqihi. Nah, gitu. Aw af'ali khalqihi. Qala Allah ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasbutu min waraqatin illa ya'lamha wa la habbatin fi dhulumati wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. Jadi tadi soal qiraah itu memang kalau memang kita mau mempelajari dengan baik, itu ada seninya dan juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Dulu ketika kita masih di pesantren, itu Syekh kami melatih siapa di antara antum yang bisa membaca dengan baik. Bagaimana membaca dengan baik? Berhenti hanya di tempat yang berhak antum berhenti. Yeah. Misalnya Allah baca, antum lihat bagaimana Allah baca nih ya. Wa mithalun akhar al-alim ismun min asma'illahi mutadamminun lil ilmil kamil alladhi lam yusbaq bi jahl wa la yalhaquhu nisyan. Qala Allah ta'ala, ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Al-ilmul wasi'ul muhitu bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi أو أفعال خلقه. قال الله تعالى, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Bisa seperti itu antum? Udah zikir bisa? Antum nengok-nengok? Suara apa? Kurang enak suaranya? Atau nggak usah pakai speaker? Gini aja? Lebih enak?